Apa itu ajal? Sudah banyak ya. Kita tanyakan pada Al-Quran. Quran surah ke-7 ayat 34. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal. Baik. Ajal secara singkat adalah batas usia yang ditetapkan. Batas usia yang ditetapkan. Jadi misal usia standar Nabi misal saja 63 tahun, ini standar Nabi. Hati-hati yang lebih daripada ini ya, itu bonus itu. Baik. Ataupun yang di bawah ini karena belum tentu menjamin. Awas hati-hati. Wafat itu teori meninggal tidak harus sampai dengan tua karena banyak anak yang muda pun bisa kembali kepada Allah lebih cepat. Tidak harus sakit. Banyak di rumah sakit tuh yang masih sehat tertawa sampai hari ini. Tapi yang merasa sehat ternyata lebih cepat pulang duluan. Hati-hati ya. Jangan pernah berkata ya wajar mungkin ya. Sudah bau tanah. Itu bau tanah, anda bau kuburan. Jadi ini disebut ajal. Allah sampaikan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ kalau sudah sampai ajalnya ini لَا يَسْتَخِرُونَ سَعْتَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ gak bisa anda ingin diundur ya Allah tolong ya Allah beri kesempatan sedikit saja tidak atau ya Allah mohon ya Allah saya sudah cukup kayaknya bosan saya dengan dunia wafatkan saya sekarang tidak jadi begitu pas waktunya tiba seketika baru akan ditetapkan tidak peduli sesoleh apapun orang itu malaikat maut itu kalau surah 32 itu ayat 11 posisi paling kanan sebelah bawah kalau sudah tiba waktunya dia akan datang. Ya, qul yatawaffakum mautul ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad kami akan utus malaikat maut yang kami wakilkan pada dia untuk mencabut roh. Kapan? Saat tiba waktunya. Ya. Dan malaikat juga pas, tidak akan maju, tidak akan mundur. Ya. Ustaz Adi sekarang sedang menerapkan, silakan saya beri kesempatan saya ke Pak Surya aja dulu misalnya. Enggak bisa. Kalau saya. Ya beliau. Jelas? Ini ajal. Jadi ajal tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun. Nah, tugas kita, awas, bukan untuk menyimpulkan kapan wafat, itu keliru. Ini jangan pernah anda menyimpulkan seseorang akan wafat sekian, mungkin usianya sekian. Itu keliru, memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ingat, ada ungkapan dalam bahasa Arab, jangan pikirkan sesuatu yang sudah diatur, buang-buang energi. Sesuatu yang sudah ditetapkan bukan untuk difikirkan tapi menyiapkan apa yang kita siapkan untuk menuju itu poinnya. Jadi ketika Allah menetapkan ajal misalnya ditetapkan oleh Allah kapan dan sifatnya dirahasiakan, sifat kadar itu dirahasiakan, rahasia gaib sifatnya. Karena sudah dirahasiakan jangan mencoba untuk mengungkap kapan rahasia ini terbuka, bisa terjadi nggak ada kerjaan, buang-buang waktu. Jadi jangan pernah katakan wah nampaknya sudah semakin begini kondisi di rumah sakitnya, itu kan? Ah, mungkin tak apa-apalah lebih cepat lebih baik. Tiba-tiba yang bicara begitu meninggal duluan. Bisa kejadian. Tidak sedikit dokter yang mengobati pasien sekarat, dokternya meninggal duluan. Ya, jadi jangan pernah menyimpulkan kematian. Bisa datang pada siapa saja. Jelas ya? Pernah ada seorang ibu yang mau melahirkan, ayahnya menemani di rumah sakit. Kadarullah ketika ibunya ini sedang melahirkan, ya dalam proses ada yang ketinggalan di rumah. Ya, perhatikan bagaimana malaikat maut mengintai setiap di rumah sakit. Baik, yang proses berjuang dengan kematian siapa? Istrinya, kan? Suami pulang ke rumah, ada yang tertinggal, ditemani oleh anaknya. Apa yang terjadi? Malaikat maut tidak diam di rumah sakit, ternyata ikut ke rumah. Betul? Ya, dalam tanda petik ya, jangan dibayangkan apa-apa, bukan. Saya ingin ilustrasikan sesuatu yang mudah ditangkap. Begitu sampai ke rumah, sudah disiapkan koper semuanya, ayahnya terpleset. Jatuh, meninggal. Orang menduga yang berjuang dengan kematian itu istrinya, tapi yang meninggal suaminya. Jadi, kita suatu saat pun pasti akan dihadapkan pada situasi ini. Dirahasiakan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji bagaimana kita menyiapkan fase ini supaya saat datang keadaan kita baik gitu. Ini poinnya. Jelas ya? Dan itu rahasianya, makanya kenapa tidak ditampakkan? Kalau ditampakkan, Pak, Masya Allah, ya, malas kita beraktivitas. Insya Allah ya, Pak Asep akan meninggal besok, Insya Allah, malam jam 8, lewat 8 menit, jam 8 detik ya. Disiap-siap saja dari sekarang. Masya Allah, di masjid aja begini. Gak mau keluar. Pak, besok sudah waktunya kerja. Aduh, yang lain-lainnya saya siap-siap dulu. Gak minat, kasih makan, gak mau, gitu kan? Ibadah dikit aja, kan capek hidupnya. Jelas ya? Maka dari itu, bagaimana cara kita menyikapi ajal termasuk dari kadar ini? Maka disebutkan oleh Allah bahasanya dengan kata umur. Al-umru. Umur itu asalnya bukan usianya, Pak. Bukan usianya. Umur itu punya beberapa makna dalam bahasa Arab. Satu, sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat. Baik. Pernah dengar kata makmur? Memakmurkan masjid, gitu kan? Memakmurkan. Itu ada di Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billahi wal yawmil akhir. Adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, gitu kan? Wa aqamas shalah dan seterusnya. Makmur. Kenapa ada memakmurkan masjid? Dari kata al-umru. Bukan usia dan bukan ramai. Makmur itu bukan ramai ya. Dewan kemakmuran masjid, masya Allah. Dewan yang meramaikan masjid. Kalau cuma ramai, orang ketawa juga ramai. Orang ribut juga ramai. Makmur itu segala sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi kalau Anda ingin ke masjid, lakukan yang bermanfaat. Makanya dari masuk saja itu kaki yang bermanfaat, kakinya kanan. Sebelum duduk ada ibadah yang bermanfaat, dua rakaat salat. Saat diskusi kalimat-kalimat yang bermanfaat, urusan dunia yang tidak manfaat keluar dari masjid. Itu semuanya manfaat. Makanya ketika Anda terpilih untuk bisa diamanahi merawat masjid, kalimatnya dalam bahasa fitrah dewan kemakmuran masjid. Artinya sudah bersiap untuk mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau salat berjamaah lebih bermanfaat, cari imam yang baik, menghadirkan kekhusyuan, gitu kan? Ya cari tempat-tempat yang bisa ada fasilitas yang bermanfaat, mushafnya, segala perangkatnya. Ingat, masjid itu rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah kita. Ya karena rumahnya rumah Allah yang punya aturan Allah, bukan kita. Awas hati-hati, bapak punya rumah, yang ngaturkan bapak, bukan saya yang bertamu. Begitu saya datang, saya ngatur. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz. Aduh Pak, ini ruang tamu gak bagus Pak, pindahin ke sana ya. Toilet jadi ruang tamu, ruang tamu jadi toilet. Kacau seperti itu. Ya sama masjid rumah Allah, yang ngatur Allah. Jadi begitu Allah atur, rezekinya pun ditetapkan. An-Nur sekian, Pondok Indah sekian, Al-Azhar sekian. Karena kebutuhannya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi ketika dititipkan, itu kita dipercaya mengatur supaya bermanfaat. Bukan pandai-pandai mengumpulkan saldo. Kok saldo hari ini sekian, tapi musab tidak ada. Itu kan? Karpet tidak pernah diganti. Penerangan tidak ada. Adzan gak kedengaran-kedengaran. Itu kan? Sementara saldo dikumpul-kumpulkan, gak ada manfaatnya. Nah, lebih jauh lagi, usia kita mengisi ajal disebut dengan umur. Artinya sepanjang masih ada usia, gunakan untuk bermanfaat. Ini lisan, sepanjang masih bisa bicara, gunakan yang bermanfaat. Kalau enggak bisa, pilihannya cuma satu, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan merasa akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, punya harapan, falyakul khairan aw liyasmut. Cukup katakan yang baik, kalau enggak bisa diam. Pilihan cuma dua, kalau enggak baik, diam. Kalau tidak ada yang tidak baik, diam, sudah. Enggak ada pilihan kata-kata yang tidak baik. Mata juga begitu, telinga begitu. Apa fungsi mata? Tuh kan, melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Apa fungsi telinga? Nah, sudah, baik turunkan dalam kehidupan. Nah, itulah ajal. Di qadar itu, pertama, ketika dirahasiakan oleh Allah untuk memotivasi kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan.